Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Telah kita lewati dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205 serta 206 keadaan yang disebutkan oleh ahli tafsir keadaan kaum munafikin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum munafikin, mereka secara penampilan, secara ucapan, menakjubkan orang yang mendengar ataupun orang melihat. Namun di dalam kalbunya terdapat permusuhan serta kebencian terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Kemudian di antara sifat mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan berbagai bentuk kemaksiatan dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah, sombong dan angkuh, tidak menerima nasihat dan masukan serta bimbingan yang mengantarkan mereka ke dalam al-haq. Kemudian Allah tutup dengan ancaman, ya, fahasbuhu jahannam, cukup bagi mereka neraka jahannam sebagai tempat kembali mereka, tempat tinggal yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah sebutkan pada ayat berikutnya lawan dari tipe atau jenis orang yang pertama. Ya. Allah mengatakan wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Terkait dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 207, ada kisah yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Musadraknya. Disebutkan sanadnya hingga sampai kepada sahabat Suhaib, yakni kisahnya Suhaib. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Kata Naam kita baca sanadnya dulu. Qala haddatsana qala al-Imam al-Hakim rahimahullah fi mustadrakih haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah az-Zahid qala haddatsana Ismail ibn Ishaq al-Qadi qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Ikrimah qala Ikrimah mengatakan, "Lamma kharaja Suhaibun muhajiran tabi'ahu ahlu Makkah." Tatkala Suhaib keluar dalam rangka berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, dia diikuti oleh penduduk Mekah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa kaum musyrikin tidak menghendaki Suhaib untuk berhijrah membawa harta bendanya. Tidak boleh pergi membawa harta benda yang dia miliki. Qala fanathala kinanatahu. Lama kharaja Suhaibun muhajiran tabi'ahu ahlu Makkah. Ay kufar. Tatkala Suhaib keluar dalam rangka berhijrah, maka dia diikuti oleh penduduk Mekah. Fanathala kinanatahu. Maka dia pun mengeluarkan anak panah. Ya. Fa'akhroja, yang ada pada kantong panahnya. Fa'akhroja minha arba'ina sahman. Keluarkan kantong tersebut yang berisi, dia keluarkan darinya 40 anak panah. Faqala, kemudian Suhaib mengatakan, la tasilu ilayya. Jangan, kata Suhaib, la tasilu ilayya. La tasiluna ilayya. Kalian tidak boleh menanggapku. Ini jangan menahan saya untuk berhijrah. Jangan dihalangi. Biarkan saya hijrah. Meninggalkan Mekah. Hatta adu'a fi kulli rajulin minkum sahman. Ya, hingga aku beri jatah setiap orang dari kalian satu saham. Tsumma asiru ba'dahu ila Saif. Kemudian, ya, kata Suhaib, kemudian aku akan hunuskan setelah itu pedangku. Fata'lamuna anni rajulun. Kalian tahu bahwasanya aku adalah seorang laki pemberani. Yakni siap menghadapi kematian. Beliau hunuskan pedangnya. Waqad khallaftu bi Makkah qainatain. Sungguh aku telah meninggalkan di Makkah dua pundi uang, ya, meninggalkan harta di sana. Fahuma lakum, maka keduanya untuk kalian. Silakan diambil harta itu. Enggak usah tangkap saya, enggak usah menghalangi saya untuk hijrah. Ambil saya, ambil saja hartaku yang ada di Mekah sana. Qala wa haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas nahwahu. Demikian juga ini, hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik dengan kisah yang serupa. Di antaranya, ya, Anas mengatakan, wa nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minan nasi man yashri nafsahu bidigha'i mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya. Menjual dirinya, hartanya, ya. Dia korbankan untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lepaskan harta bendanya untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan dirinya sehingga bisa tentram dan aman untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh kejadian bagaimana ujian, ya, yang menimpa para sahabat Nabi. Silahkan hijrah. Namun, ya, harta kalian tidak boleh dibawa. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi melihat beliau Suhaib, qala, Nabi mengatakan, Aba Yahya wahai Abu Yahya, rabihal bayi', sungguh beruntung jual belimu. perniagaanmu. Ini apa tadi? Dia mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, dengan tujuan agar dilepaskan, dibiarkan untuk berhijrah. Aba Yahya rabihal bayi, wahai Abu Yahya, sungguh beruntung engkau meraih raba, meraih laba yang besar. Qala wa tala alaihi al-ayah, kemudian Nabi membacakan ayat yang kita sebut tadi. Hadis sahih ala syarati Muslim wa lam yukhrijahu. Tayyib. Hadisnya memiliki beberapa jalan, namun mayoritas mursal, dan dinyatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, wahiyya bimajmu'iha tazidu al-hadith quwatan. Hadisnya menjadi hadis yang kuat dengan banyak jalan tersebut. Watadullu ala thubutihi, dan ini menunjukkan bahwa hadis itu sah terkait dengan sebab turun ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu badiwa'a mardatillah. Ya. Di antara manusia, kata Allah, man yashri, di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. Ikhwani fillah rahimallahu taala, ya rahimakumullah jami'an. Ayat ini seperti apa yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya, tepatnya dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amma lahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka. Mereka siap mengorbankan jiwanya, wa amma lahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah. Mereka Allah ganti sebagai balasan dan imbalan terhadap amalannya, mereka mendapatkan surga Allah. Yunqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ya, mereka berjihad di jalan Allah, membunuh lawan-lawannya, melawan Islam, dan terbunuh. Ini suatu janji yang nyata dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim, dalam surat At-Taubah ayat 111. Ya. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapapun yang menyempurnakan, menunaikan perjanjiannya dengan Allah, fastabshiru, maka berikan kabar gembira. Bergembiralah mereka. Naam. Silahkan bergembira, bibai'ikum, dengan sebab perniagaan kalian, alladzi bay'tum bihi, yang kalian lakukan. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang agung. Barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwasanya memang kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berbahagia di akhirat tidak bisa diraih dengan liha-liha, tidak bisa diraih dengan santai-santai, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya. Gak ada kata istirahat, gak ada kata istirahat. Istirahat itu di surga nanti. Ini semestinya patut kita camkan. Tidak ada kata istirahat untuk berjuang dalam membela dakwah Islamiyah dengan pikiran kita, harta kita, tenaga, bahkan jiwa kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dengan surganya, Inna Allah ashtara minal mu'minina ya anfusahum wa ammalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka, harta benda mereka dengan jaminan masuk ke dalam surga. Sampai sebagian ahli ilmu mengatakan man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Siapapun yang ingin meraih kebahagiaan, ya, ketentraman, bisa istirahat dengan nyaman dan tentram di akhirat nanti, man talaba ar-rahah, ar-rahah fil jannah. Ingin selamat, ingin bahagia itu di surga. Ya. Man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Siapapun yang ingin selamat, bahagia, tentram di akhirat, taraka ar-rahah, dia mesti meninggalkan ya liha-liha, santai-santai, ya, bermalas-malasan dan semisalnya. Taraka ar-rahah. Ya. Sebagaimana pula talabul ilm, mencari ilmu ini juga membutuhkan pengorbanan. Butuh meluangkan waktu, butuh meluangkan pikiran, demikian juga memurojaah, menghafal, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kata sebagian salaf, la yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad yang santai. Ya, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, tanpa ada pengorbanan, yang akan dicapai. Baik, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, qala wa ba'dun nasi. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama yang telah diancam oleh Allah, fahasbuhu jahannam, cukup bagi dia jahannam. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendapatkan kebahagiaan. Qala wa minan nasi yabi'u, na'am, wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban liridallahi anhu. Sebagian manusia, sedikit tentunya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat, wa qalilun min ibadiyya syakur, sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur, ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu. Ya, bahasanya orang yang milik yang menghendaki kebahagiaan dan berupaya untuk meraihnya itu sedikit. Namun sebaliknya orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, berleha-leha menikmati dunia, itu yang mayoritas. Nah, sebagian manusia menjual, mengorbankan dirinya. Untuk apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala bil jihadi fi sabilihi. Dengan cara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nas sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah, hingga akhir ayatnya. Ya, bahwasanya di antara sifat-sifat kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang siap mengorbankan jiwa, harta, dan apa yang dia miliki untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, untuk mendapatkan ampunan Allah dan kemuliaan di sisi Allah, dia korbankan. Ya. Itu sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa 'awwadahu Allah khairan minhu. dan tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, melepaskannya, mengorbankannya, ya, memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Fa innaka lan tada'a syai'an syai'an nakirah fi siyaqi an-nafsi, menyebutkan umum. Apapun yang engkau korbankan, waktu, tenaga, pikiran, biaya, ya, harta, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, dilepaskan, dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Contohnya sangat banyak dan sudah terbukti baik dari kalangan para nabi, para rasul maupun setelah mereka. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tatkala memiliki kuda, kudanya masya Allah bagus, larinya kencang, namun suatu saat kuda tersebut melalaikan beliau dari berzikir kepada Allah, ya, salat asar. Kemudian beliau tersadarkan, akhirnya dia sembelih kuda tersebut. Dia tinggalkan karena Allah, kemudian Allah ganti dengan angin yang berhembus sangat cepat, ya, mengalahkan kuda tersebut. Di mana hembusannya ini bisa ditempuh perjalanan satu bulan. Coba lihat lagi bagaimana sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala ayahnya tidak mau menerima dakwah beliau, disebutkan oleh ahli ilmu, ya, tatkala ayahnya mulai mengancam beliau untuk berhenti meninggalkan dakwah tauhid, namun beliau bersabar hingga akhirnya beliau meninggalkan orang tuanya, meninggalkan azar. Allah ganti dengan yang lebih baik, lahir putra beliau Ismail. Berikutnya lahir putra beliau Ishak dalam keadaan usianya sudah lanjut, sebutkan dalam kitab, ya, Qasas Al-Anbiya, umur beliau 80 tahun. Nah, dan lain sebagainya. Dari bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang mengorbankan sesuatu karena Allah, karena agama Allah, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Mungkin juga sebagian kita merasakan hal demikian, ya, merasakan bukti nyata hadis tersebut. Kalau enggak percaya silakan dicoba. Nah, fa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa 'awadahu Allah khairan minha. 'Awadahu Allah khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, dilepaskan karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik. Qala rahimahullah ta'ala bil jihadi fi sabilihi. Sebagian manusia menjual, ya, mengorbankan dirinya dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dengan jihad di jalan Allah. Jihad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kabar gembira itu apa? Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad dengan, ya, harta dan jiwa kalian. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Qala bil jihadi fi sabilih, dengan berjihad di jalan Allah, waltizami ta'atih, demikian pula iltizam, ya, istiqamah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah. Ya, bukan semata-mata semangat di awal kemudian loyo dan lemas. Naam. Fa innal a'mal bil khawatim. Karena yang menjadi patokan dan ukuran itu adalah ujung dari kehidupan seseorang. istiqamah di atas ketaatan. Ya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Iltizam ta'ati. Terus-menerus di atas ketaatan. Yang merupakan bagian dari kesabaran. Bahkan ini merupakan kesabaran yang paling tinggi. Kesabaran seorang di dalam taat kepada Allah, itulah kesabaran yang paling tinggi dan dibalas dengan balasan yang paling agung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah ya orang-orang yang sabar dibalas ganjaran mereka dengan balasan yang tiada batas. Berapa batasannya? Berapa kadarnya? Berapa ukurannya? Bighairi hisab, tanpa batas. Allah yang lebih mengetahui. Nah, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga dikatakan para ulama, ya, a'la maratibis sabr as-sabru ala ta'atillah. Bahwasanya tingkat kesabaran yang paling tinggi adalah sabar dalam taat kepada Allah. Mengapa? Butuh untuk berbuat, butuh untuk berkorban, butuh untuk bertindak. Berbeda halnya dengan sabar dalam kemaksiatan. Cukup seseorang menahan diri, ya, menahan dirinya tidak melakukan. Demikian pula sabar dalam hal menghadapi musibah. Seorang bersabar, musibah sudah terjadi, berusaha untuk meluruskan hatinya, ya, bahkan berusaha untuk ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Butuh kesabaran. Naam. Qala wallahu raufum bil ibad. Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Mengasihi, ya, itu menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, untuk berjuang, untuk meluangkan waktu dan tenaganya di dalam berdakwah ila Allah, itu sebagai bentuk ru'fatullah, termasuk dari ya kasih sayang Allah kepada hamba itu, sebagai bentuk kasih sayang dan taufik Allah kepada orang tersebut, bukan semata-mata ya atas jerih payah dan kemampuan dia, namun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Diberikan badan yang sehat, ya, anggota tubuh yang sehat, enggak ada sakit. Diberikan harta, diberikan jabatan dan semisalnya, itu semua merupakan rahmat dari Allah. Kemudian setelah diberikan alat, Allah berikan taufik berikutnya menggunakan fasilitas-fasilitas itu untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah enggak akan bisa, apalagi mensyukuri kan itu. Apalagi mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Qala wallahu raufum bil ibadi yarhamu ibadahu al mu'minin. Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman. Rahmatan wasi'atan. Rahmat yang luas. Fi ajilihim. Fi ajilihim rahmat. Ajilihim, yakni fi dunyahum. Pada kehidupan dunia. Bagaimana bentuknya? Tadi, diberikan fasilitas-fasilitas. Kesehatan, keamanan, kekayaan, ya, jabatan. Ini termasuk dari nikmat Allah, fasilitas di dunia. Kemudian, diberikan taufik, bimbingan, hidayah sehingga melakukan ketaatan dan istiqamah. Ini di dunia. Ya. Demikian pula apa? Wa ajilihim. Demikian pula di akhirat. Bagaimana bentuknya? Ya, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan berbagai nikmat dalam surga. Itu bentuk-bentuk rahmat Allah bagi kaum mukminin. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur, berusaha untuk bersabar dan mempertahankan nikmat iman hingga bertemu dengan Allah. Qala fayujazihim ahsanal jaza. Kemudian Allah membalas amalan mereka, usaha mereka, ahsanal jaza, dengan balasan yang terbaik. Dengan balasan yang terbaik, lebih dari apa yang telah dia usahakan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba lihat bagaimana anugerah dan karunia Allah kepada kaum mukminin. Man amila salihan, siapapun yang beramal saleh, min zakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, ya, wa huwa mukmin, dalam keadaan beriman, syarat mutlak iman, balasannya disebutkan di dunia dan di akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan hidupkan dia di dunia dan kehidupan yang bagus, diberikan taufik, hidayah dan semisalnya, ya. Walanajziyannahum, dan kami akan balas mereka. Walanajziyannahum ajrahum, balasan amal mereka, biahsani, biahsan, dengan yang lebih baik, biahsani maka nu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari usaha dan amalan dia selama hidup di dunia. Ini bentuk-bentuk nikmat dan karunia Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Sehingga disebutkan oleh Syekhul, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa an-ni'matu ni'matan. Nikmat ada dua, nikmat mutlaqah wa nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah, apa nikmat mutlaqah itu? Nikmat yang akan terus menerus didapati oleh seorang muslim ataupun mukmin hingga bertemu dengan Allah. Nikmat apa? Nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat ketakwaan, keimanan dan lain sebagainya. Mutlaqah, mengapa mutlak? Karena ini didapati di dunia, demikian pula akan dia dapati hasilnya di akhirat. Ketentraman kalbu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat yang bersifat terbatas. Mengapa? Karena terbatas pada kehidupan dunia. Nikmat harta, nikmat anak, keluarga, kedudukan, ya. Di mana hal-hal semacam ini diperoleh oleh muslim ataupun orang kafir, namun terbatas, terbatas pada kehidupan dunia. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khudwatish shaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam agama Islam, fis silmi ay fil Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara menyeluruh total. Ya, lahir, batin, kalbu kita, lisan kita dan anggota tubuh kita, semuanya. Ya, betul-betul al-istislam lillahi kafah. Berserah diri kepada Allah lahir batin, jangan seperti kaum munafik. Ya, secara lisan dan penampilan, ya, dia seperti kaum muslimin, namun kalbunya kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam dengan kafah. Nah, wahai orang-orang beriman, masuklah Islam ke dalam, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Di sini ada dua hal yang saling terkait. Yang pertama, Allah sebutkan, ya, perintah untuk masuk Islam secara menyeluruh. Yang kedua adalah berlepas diri dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Orang yang masuk Islam konsekuensinya apa? Meninggalkan jalan-jalan syaitan. Ya. Orang yang meninggalkan jalan syaitan dituntut untuk mengikuti agama Islam. Kedua-duanya harus ada. Ya. Sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul mengingatkan dua hal. Apa dua hal tersebut? Ya, ini beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula ayat ini. Ya, tatkala Allah memerintahkan umat manusia, umat Islam, untuk masuk Islam, bahwasanya masuk Islam itu tidaklah sempurna, tidak akan sah, ya, kecuali dengan meninggalkan jalan-jalan syaitan berupa kesyirikan ataukah kekufuran. Jangan mengikuti jalan-jalan syaitan. Tidaklah sempurna seseorang masuk dalam agama Islam kecuali dengan meninggalkan jalan-jalan syaitan, khutwat, dengan bentuk jamak, menunjukkan bahwasanya tipu daya syaitan sangat banyak. Ya, ibaratnya kalau rumah pintunya sudah ditutup, dia akan berusaha bagaimana syaitan itu bisa masuk lewat jendela. Ya. Kalau jendela sudah tutup, dia akan berusaha terus membuat was-was dan tipu daya terhadap sahibul bait, ya, pemilik rumah. Berusaha untuk menyerumuskan orang tersebut. Sehingga Allah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian. Yang akan menyerumuskan, namanya musuh, kita pahami. Ya, dia akan berusaha untuk menaklukkan, melumpuhkan, dan menghancurkan lawannya. Bagaimana caranya lawannya itu KO, gagal. Demikian syaitan, iblis ala ra'sihim, ya, iblis la'natullah alaih, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terlaknat, yang mendapatkan murka dari Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia bersumpah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan benar-benar menipu mereka, membuat mereka, ya, tertipu, terperdaya, enggak bisa apa-apa, lalai dengan kewajiban mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dianugerahi oleh keikhlasan. Ya, itu sumpahnya iblis. Dia akan berusaha untuk menjerumuskan umat manusia. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islami dinan. Wahai orang-orang yang beriman, mengimani Allah sebagai Rabbnya, mengimani Muhammad sebagai nabinya dan Islam sebagai agamanya. Mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasulnya dan Islam sebagai agamanya. Tiga hal yang disebutkan di sini merupakan, ya, tiga perkara ini adalah perkara yang akan ditanyai di alam kubur, alam barzakh. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, tanya. Demikian pula tiga hal ini merupakan madar umur din. Tiga perkara ini merupakan poros inti agama Islam. Agama Islam kembali kepada tiga hal ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Ya. Demikian pula tiga hal ini merupakan kunci seseorang akan meraih nikmatnya iman. Akan merasakan betapa nikmat dan mahalnya keimanan itu. Tatkala dia benar-benar faham tiga pokok ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Man radiya billahi rabban. Orang yang mengimani, yang menyatakan bahwasanya Allah sebagai Rabb-nya. Ya. Wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah nabi Allah, utusan Allah, kemudian nabil Islami dina, dan dia meyakini Islam sebagai agamanya. Berjalan lurus mengenal Allah dengan pengenalannya hakiki, sehingga dia beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Demikian pula mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya, menjunjung beliau dan menghargai beliau, kemudian mengenal agama Islam yang hakiki, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beruntung, ya, akan merasakan nikmat dan lezatnya iman kalau kita mengenal tiga hal ini dengan sempurna. Semakin, ya, luas dan mendalam pengenalan seorang muslim terhadap tiga perkara ini, akan semakin merasakan bahwa iman itu sangat nikmat. Kata Nabi, "Idza qata'a mal iman," akan merasakan lezatnya iman man radiya billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dina, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mufassir rahimahullah udkhulu fi jami'i syara'i al-islam, masuklah kalian ke dalam seluruh syariat Islam, amalkan semuanya, lahirnya juga batinnya. Di sini terdapat bantahan terhadap siapa? Kaum sufiyah, ya, yang mengatakan sing penting atine mas, nggak usah lihat kenyataan, walaupun nggak sholat sing penting atine. Ya. Ini bukan ajaran Islam. Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara menyeluruh, ya, lahir batin, ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana tata cara sholat kita, ibadah kita sesuai dengan bimbingan Nabi, kita juga diperintahkan untuk meluruskan kalbu-kalbu kita, niatan-niatan kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang, ya, bentuk, kemudian wujud dan penampilan kalian, namun Allah memandang kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian, dilihat lahir batin, ya. Semakin sempurna seseorang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir batin, maka akan semakin sempurna dan dekat kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu fikum. Ini masuklah kalian ke dalam syariat Islam secara menyeluruh. Qala amilina bi jami'i ahkamihi, mengamalkan semua hukum-hukum Islam, diamalkan, dilaksanakan billahi ta'ala wa ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan mengikuti jalan Nabi. Wala tatruku minha syai'an, dan janganlah kalian meninggalkan sedikit pun, jangan ditinggalkan, mengambil sebagian, menolak sebagian, ya, meyakini sebagian ataukah mengingkari sebagian, jangan, ambil secara keseluruhan. Qala wala tattabi'u turuqa asy-syaitani, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang yang berusaha untuk mengikuti syariat Islam, dia pasti akan mendapatkan gangguan. Allah ingatkan di sini, tatkala kalian berupaya untuk menempuh jalan Allah, syariat Allah, di situ pasti ada halangan dan rintangan, gangguan dan cobaan dari syaitan, ya. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yamin. Nabi menggariskan satu garis lurus dengan tangan kanan beliau, lurus. Kemudian mengatakan, hadza siratullah mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian membuat garis sebelah kanan kirinya, ya. Wa hadhihi na'am subul, ini jalan, ya. Laisa 'alaiha illa syaitan yad'u ilaihi, tidak ada pada jalan itu melainkan syaitan menyerunya, ya, mengajak untuk menyimpang baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Orang yang bersikap ghulu, ya, baik dari kalangan khawarij, mu'tazilah ataupun murji'ah, ya. Demikian pula ekstrem kanan ekstrem kiri seperti kaum rawafid dan nawasib atau dalam hal yang lainnya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap wasat, pertengahan, tidak menyimpang kanan, tidak hal yang kiri, sebagaimana Islam adalah wasat baina al-umam, agama Islam berada di tengah-tengah di antara umat manusia. Qala wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi, ya, berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang diserukan kepada kalian. Ini bentuk-bentuk tipu daya syaitan bentuk-bentuk jalan syaitan yang harus kita hindari. Kemaksiatan, ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil harus kita tinggalkan. Dosa besar, sebagaimana kita pahami, Allah, jika Allah menghendaki, tatkala seseorang tidak bertaubat untuk menyiksanya ataukah mengampuninya. Sebagaimana seseorang yang israr terus-menerus melakukan dosa kecil, ya, Allah bisa mengampuninya ataukah Allah mengazabnya dengan sebab itu. Al-ma'asi, kemaksiatan, banyak sekali dampak negatif yang akan didapati oleh seorang hamba tatkala bermaksiat kepada Allah. Dampaknya bisa pada dirinya. Dampaknya bisa tampak pada keluarganya, istrinya, anaknya, ya, ataupun tampak pada kendaraannya, rumahnya, dan seterusnya. Efek-efek negatif dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba kemudian tidak bertaubat kepada Allah. Maka hati-hati dari segala bentuk kemaksiatan. Jangan menganggap remeh, oh ini dosa kecil, ya, gak apa-apa sekali-kali, atau nanti tobatnya, ya. Dari mana kita bisa menjamin hidup kita, ataukah kita diberikan taufik untuk taubat, ya. Jangan menganggap remeh suatu kemaksiatan. Qala innahu lakum aduun zahirul adawati. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata permusuhannya. Fahdharuhu, maka hati-hatilah, waspadai, ya, awas, syaitan masuk dari segala lini, ya. Inna syaitan yajri min ibni adam majraddam. Syaitan itu masuk ke anggota tubuh manusia melalui saluran darah. Ini coba, ya, ketika sholat dikumandangkan azan, syaitan berlari, terjirit-jirit. Sudah selesai azan, balik. Iqamah dikumandangkan, kabur lagi. Selesai iqamah, nah, mulai. Dia berusaha untuk merusak ibadah kita. Allahu Akbar. Masih baca istiftah Al-Fatihah. Diingatkan. Oh, itu tadi barang yang hilang. Lupa. Ketemu. Terus. Sudah selesai. Bahas. Dalam sholatnya membahas topik apa ini. Kan itu. Sadar tidak disadari. Sudah rakaat kedua. Atau bahkan sudah rakaat terakhir. Mau sudah tahiyat mau salam. Dalam keadaan apa, terus-menerus tergiur oleh tipu daya syaitan tadi. Mengikuti alur yang diinginkan syaitan. Na'udzubillah. Ya, ini bukan menyindir antum. Cuma sebagai introspeksi bagi diri anda pribadi. Termasuk juga mendengar. Ya, berusaha. Jangan sampai sholat kita hanya mendapatkan 1/10. Ya. Atau 1/8 atau 1/sekiannya. Mengapa? Karena tidak menghayati ruh as-shalah. Tidak menghayati hakikat sholat. Padahal orang yang sholat itu sedang bermunajah. Apa munajah itu? Berbisik-bisik. Antara al-musalli wa bainallah. Antara orang yang sholat dengan Allah. Mestinya apa? Qalbunya hadir. Memahami apa yang dia ucapkan. Ya, betul-betul dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ruh salat itu hendaklah dihayati. Naam. Nas'alullah assalam wa taufiq. Sehingga kalau betul-betul benar salatnya, maka akan terbukti, ya. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan, ya, kotor dan kemungkaran. Qala fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Fa in zalaltum, jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian al-bayyinat, keterangan-keterangan, fa'lamu ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fa'in haraftum an tariqil haqqi, jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, min ba'di ma ja'atkumul al-hujaju al-wadihatu minan Qur'ani wa sunnah, setelah datang kepada kalian al-hujaj, hujah-hujah, dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, fa'alamu ketahuilah, annallaha azizun fi mulkihi la yafutuhu syai'un, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa, maha mampu, maha menguasai, fi mulkihi, menguasai kerajaannya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah, hakimun fi amrihi wa nahyihi, zat yang maha hakim, penuh dengan hikmah di dalam memerintahkan dan melarang. Yadha'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasibi lahu, Allah meletakkan segala sesuatu pada tempat yang cocok. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tatkala seorang menunaikan ibadah dan amanah, demikian pula upaya untuk menjauhi syaitan yang namanya zallah wal khata', sesuatu hal yang wajar, satu hal yang pasti ya. Ada kekurangan dalam beribadah, ada terkadang melanggar dan menerjang larangan Allah, mengikuti na'am tipu daya syaitan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' dengan sighah mubalaghah, banyak melakukan kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan dalam ayat yang mulia ini, ya, jika kalian melakukan zallah, inhiraf, menyimpang dari kebenaran, menjauh dari kebenaran, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, menerjang larangan Allah, dan bentuk mukhalafah asy-syar'iyyah yang lainnya, menyelisih syariat, ya, lebih-lebih berbuat kesyirikan ataupun kekufuran, Allah ingatkan, padahal sudah jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, ya, dia hanya mengikuti hawa nafsu. Allah ingatkan, fa'lamu ketahuilah, bahwasanya Allah itu maha perkasa, maha mampu. Mampu untuk menyiksa orang tersebut sekaligus, misalnya di dunia. Ya. Allah maha mampu untuk memberikan balasan yang disegerakan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Yang Allah katakan, anal malik ainal muluk, aku adalah raja, penguasa. Mana para raja yang ada ini? Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah SWT. Allah ingatkan, fa'innallaha azizun, Allah itu maha perkasa, tidak ada sesuatu pun sebesar apapun kerajaannya, sebesar apapun ya pasukannya dan benteng yang dia miliki, enggak ada faedahnya. Tatkala Allah menghendaki kehancuran orang tersebut, tatkala Allah menghendaki kebinasaan, coba lihat bagaimana Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian paling tinggi. Ya. Bala tentaranya siap membela dia, mendukung. Ya. Kekuatannya masya Allah. Namun Allah binasakan dia. Tentara yang kuat ditenggelamkan bersama dia. Ya. Lebih-lebih dirinya sendiri Allah tenggelamkan, Allah binasakan di lautan. Nah, Itu contoh nyata. Dalam keadaan dia berbangga dengan kerajaannya, meninggalkan kerajaannya yang megah, yang penuh dengan istana dan kekayaan, enggak ada faedahnya. Tatkala Allah menghendaki kehancuran bagi orang tersebut. Sehingga Allah ingatkan, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah aziz. Allah itu Maha Perkasa, enggak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Ya. Enggak ada. Mau naik ke gunung, ke gunung miliknya Allah. Mau lari kemana? Mau masuk ke bumi? Mau lari kemana lagi? Ke laut sejauh-jauhnya. Semuanya milik Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bermaksiat, ya, bumi itu miliknya Allah. Mau bermaksiat di mana? Di lautan, laut miliknya Allah. Mau bermaksiat di rumah, ya, rumah itu bagian dari miliknya Allah. Bahkan diri kita juga miliknya Allah. Kok tidak malu untuk bermaksiat, lebih-lebih menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Kemudian kata Allah, Hakimun, Allah Maha Bijaksana. Ya, Allah tidak menzalimi seorang pun. Tatkala Allah mengazab seseorang karena kemaksiatannya, itu merupakan kebijakan dan kebijaksanaan dari Allah, bukan kezaliman. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tatkala Allah menyiksa orang-orang yang bermaksiat, tatkala Allah menyiksa orang yang berbuat kufur dan kesyirikan, itu termasuk dari hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah sebutkan pada ayat berikutnya, qala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhiladin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal, tidaklah yanzuruna, yang mereka tunggu kecuali kedatangan atau datangnya Allah kepada mereka, fi dhulalin, pada dhil, naungan, minal ghamami, ghamam bima'na sahab raqiq abyad. Ghamam adalah sahab, yakni awan raqiq tipis yang berwarna putih. Wal malaikatu, demikian pula malaikat-malaikatnya, wa qudiyal amru, dan segala perkara diselesaikan, dan hanya kepada Allah segala urusan kembali. Qala al-mufassir rahimahullah, hal yantadhiru haula'i al-mu'anidun al-kuffar ba'da qiyami al-adillatil bayyinah illa. Tidaklah mereka al-mu'anidun, orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir, setelah tegak dalil-dalil yang jelas, kecuali apa? Ayyatiyahumullahu azza wa jalla wajhi al-la'iqi bihi. Kecuali kedatangan Allah kepada mereka, ya, alal wajhi la'iq, sesuai dengan kemahasucian Allah. Allah akan datang. Di sini terdapat sifat an ya'tiya, annallaha ya'ti yawmal qiyamah li faslil qadha. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan segala perkara perselisihan. Ya. Ini termasuk sifat al-fi'liyah. Termasuk sifat yang tergantung dari kehendak Allah. Allah menghendaki nanti di akhirat Allah mendatangi mereka. Ya, fi dhulalin, yani fi dhil, di naungan, fi dhulal, di naungan, minas sahabi, berupa awan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, tentunya jangan ditanyakan bagaimana, ya. Jangan ditanyakan kenapa, ya. Jangan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diajukan oleh salafun shalih. Kewajiban kita apa? Mengimani bahwasanya Allah akan datang pada hari kiamat. Pasti. Tujuannya apa? Allah, ya, datang untuk menyelesaikan perkara liyassila bainahum bil qada'i al adil, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan hukum yang penuh keadilan. Ini mengimani datangnya Allah pada hari kiamat, ya, namun jangan bertanya bagaimana. Qala wa anta tiya al malaikatu, dan pada hari itu yang mereka tunggu kedatangan para malaikat. Wa hina idzin, tatkala itu, yaqdillahu ta'ala fihim qada'ahu, Allah memutuskan qada'ahu keputusannya kepada seluruh manusia, makhluk, diputuskan urusannya. Yang dulu berselisih satu sama lain ya, karena pintar ngomong ya, orang yang zalim pintar ngomong akhirnya dizalimi kalah. Nanti di akhirat Allah akan membuat keadilan. Yang dulu dia kaya menzalimi yang miskin, karena kayaannya dia bisa membayar polisi, bayar pemerintah. Akhirnya yang miskin tertekan dan terzalimi. Allah akan menetapkan dan menegakkan keadilan. Bahkan ya, dua ekor kambing yang tarung, tanduk menanduk, salah satunya patah, maka kambing yang patah tanduknya diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang menanduk tadi. Balas, selesai, kemudian ya jadikan tanah oleh Allah. Adapun manusia tidak cukup di situ ya. Kezoliman yang dilakukan, kejelekan yang dilakukan, yang di bawahnya al-hasanat wasayyi'at. Nanti setelah terjadi pengadilan, hukuman ditegakkan ya, mizan, diwan disebar dan seterusnya, ujungnya nanti dilihat apakah ya antara al-hasanat wasayyi'at apakah sama, ataukah kejelekannya itu lebih berat, ataukah kejelekannya lebih berat, ataukah kebaikannya lebih jelas. Ya. Akan berakhir apakah surga ataukah neraka, apakah masuk surga tanpa hisab atau tanpa azab, ataukah masuk surga dia harus menunggu hisabnya, ataukah dia enggak boleh masuk surga kecuali harus masuk neraka dulu dibersihkan, ataukah di antara mereka ya yang tidak lagi dan tidak akan masuk ke dalam surga karena kesyirikan, kekufuran dan kenifakan yang ada di dalamnya. Allah betul-betul menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengingatkan di sini hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Semuanya hanya kepada Allah segala perkara dikembalikan. Ya. Allah yang mengatur, yang memiliki dan Allah yang berkuasa atas segalanya. Tayyib naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.